وجعل علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء يشرب منه berkata Imam Abdul Qayyim rahimahullah masih dalam kisah perang Badar, perang Uhud, masih dalam kisah perang Uhud bersama Rasulullah SAW sampai dengan penyebutan kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wajaa Aliyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima'in liyashraba minhu fawajadahu ajinan. Lihat apa ajinan. Raddahu wa ghasala an wajhihi ad-dama an wajhihi ad-dam wa sabba ala ra'sihi. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هنالك فلم يستطع لما به فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an dengan membawa air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diminum oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari air tersebut. Wajadahu ajinan, maka Rasulullah SAW mendapati air tersebut sudah berubah warnanya atau baunya, bau amis. Faraddahu, kemudian dikembalikan. Ini juga boleh mengembalikan, bukan berarti sombong, bukan berarti congkak atau sombong atau kibur, bukan. Ya mungkin dalam keadaan tidak ada hasrat untuk minum atau apa, atau berubah atau enggak biasa, para dahulu kemudian dikembalikan. Wa ghasala an wajhihi ad-dam wa sabba ala ra'si. Kemudian Rasulullah SAW mengusap wajahnya yang ada darahnya yang pada wajah tersebut percucuran darah. Wasabba ala ra'sih, kemudian Rasulullah SAW menuangkan air di atas kepalanya, menggulur kepalanya. Farada Rasulullah SAW ya'lu sakhratan hunalika, maka tiba-tiba Rasulullah SAW ingin menaiki batu yang besar ketika itu. Falam yastati' lima bihi, maka Rasulullah SAW tidak mampu untuk menaiki batu yang besar tersebut karena saking besarnya. Ajalah satalha tahtau hatta sa'idaha, maka Talha duduk di bawahnya Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW mampu untuk menaiki. Berarti dijadikan sebagai apa? Tangga atau loncatan atau tumpuan badannya Talha. Yang tidak mengapa yang seperti itu, membantu. Wahanatus salah, maka masuklah waktu sholat ketika itu. Fasalla bihim jalisan, maka Rasulullah SAW sholat atau mengimami para sahabat dalam keadaan duduk. Ini juga boleh, seorang imam sholat dalam keadaan duduk dan para sahabatnya makmum di belakangnya sholat dalam keadaan duduk walaupun enggak sakit, itu boleh. Innama ju'ilal imam liyutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kalau imamnya duduk ya makmumnya duduk, tidak mengapa. Sakit atau apa, kakinya atau apa. Wa shara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika tahta liwa'il ansar, maka pada perang Uhud ini ketika itu, setelah Rasulullah SAW membunuh siapa? Membunuh siapa kemarin? Abu bin Khalaf. Aduh Allah. Maka ketika itu Rasulullah SAW berada pada panji pasukan Ansar. Nah, karena sebelumnya syaitan memprovokasi, teriak mengatakan bahwasanya Muhammad SAW sudah terbunuh. Awal sahabat pertama yang melihat Rasulullah SAW adalah siapa? Siapa? Ka'bin. Hah? Ka'bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Sah. Ya. Iya. Wa kana awwal man 'arafahu tahta al-mighfar Ka'bin Malik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, para sahabat pertama kali yang melihat, yang mengetahui munculnya Rasulullah SAW pada perang Uhud tersebut, setelah dibikin opini oleh syaitan bahwasanya Rasulullah SAW telah meninggal, pertama kali yang melihatnya, melihat Rasulullah SAW adalah siapa? Ka'ab bin Malik Rasul radhiyallahu ta'ala an. Ya. Kemudian diisyaratkan oleh Rasulullah SAW diam. Ya diam, namanya pertempuran kalau berisik, ya kalau zaman dulu mungkin panah, sekarang pertempuran kalau berisik suara terdengar sedikit, ya bukan panah lagi, ya peluru. Yang namanya perang itu ya gak bisa berisik, ya bisa berisik tapi keadaan tertentu. Ya, keadaan tertentu, enggak setiap keadaan. Ya, keadaan-keadaan yang tidak pas, ya jangan teriak-teriak. Makanya disyaratkan oleh Rasulullah SAW, fa'asyara ila an iskut, diam. Nah, isyarat seperti itu. Ya boleh mengisyaratkan untuk diam. Ya boleh, tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada Ka'ab bin Malik untuk diam. Karena memang kebutuhannya dia. Namanya perang itu tipu daya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlu barakallahu fiik.